إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني وأخواتي الأحباء أيها المسلمين الكرام والمشايخ الأحباء para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja di mana saja antum berada, azakumullahu jami'an, alhamdulillah wa syukrulillahi azza wa jalla, segala puji dan segala syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab. Pembahasan kita sudah cukup panjang, yaitu masalah law. Masalah satu kaedah, yaitu masalah law. Antum bisa merajaah kembali. Nah, malam ini kita akan masuk kepada latihan-latihan yang terkait dengan law tersebut. Di sini ada beberapa contoh yang diberikan oleh para pengarang. Kemudian nanti kita akan masuk kepada yaitu latihan yang pertama di halaman safha mi'ah wa thaniyah, yaitu halaman 102, yaitu menggunakan kata law dimasukkan dalam kalimat yang sudah ada, tentu akan ada perubahan. Dan begitulah selanjutnya, insyaallah dengan latihan-latihan ini akan menambah kepada kita yaitu ingatan tentang bahasan beberapa kali pertemuan tentang hal ini, yang mudah-mudahan bisa kita praktekkan di dalam ungkapan bahasa Arab dengan menggunakan kata law. Baik, kita langsung saja kerana waktu jualah yang akan membatasi kita pertemuan ini, yaitu langsung kepada al-amthilah, contoh dari nomor 1 di sini sampai nomor 5. Ya, nanti masuk pada latihan yang pertama. Baik, tolong dibuka safha 101, yaitu halaman 101. Baik, tafadhal ya akhil karim, tolong baca rakam 1 nomor 1. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. لو سمعت قصة لبكيت. اقرأ جيدا. لو سمعت قصة لبكيت. لو سمعت قصتها. لو سمعت قصته لبكيت. لبكيت. نعم. لو سمعت قصته لبكيت. طيب. ترجم. Kalau atau seandainya engkau mendengar kisahnya, niscaya engkau akan niscaya menangis. Kau menangis. Nah, ini kita lihat jawabannya adalah labakaita dalam bentuk musbat, tidak ada nafi. Maka secara umum aglabiyah, maka dia harus masuk lam. Masuk lam. Lau sami'ta qissatahu labakaita. Iya. Baik. Bisa berikan contoh selain itu? Gunakan kata sami'ta ini. Iya. Ini untuk pengembangan ya. Pengembangan dalam bahasa. Menggunakan kata lau. Ya, kita gunakan kata sami'ta juga. Lau sami'ta. لو سمعت الأذان. طيب لو سمعت الأذان. لو سمعت Naam. Al-adhana. La'ataitul masjidah. Atau la dhahabtu ila al-masjid. Jayid. Law sami'tul adhana la dhahabtu ila al-masjid. Ahsant. Taib, tafadhal ya akhil karim. Mungkin kita berikan kesempatan kepada pendengar, para pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja, di mana saja antum berada, untuk membaca lanjutan dari rakam wahid. Iya. Baik. Maksud pendengar maupun apa mirsa Roja dimanapun anda berada, sebagaimana telah disampaikan tadi, kita membaca pada halaman ke-101 dimana telah dimulai dari ikhwah di studio tadi dari nomor 1. Silakan anda untuk melanjutkan, untuk anda yang ingin berinteraksi ataupun terhubung bersama kami di layanan lain telepon 021-823-6543. Baiklah, kita akan sapa untuk penelpon yang pertama. Naam, halo. Silakan. Ya. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Nah, masya Allah. Terputus. Mohon maaf untuk bapak yang tadi menelpon belum sempat melakukan interaksi bersama kami di layanan telepon kembali untuk kesempatan malam hari ini. Nah. Silakan 0218236543. Ya, halo. Ya, sudah terhubung. Silakan. Nah, untuk anda yang baru saja bergabung, kita sedang membaca dari beberapa contoh dari 5 nomor di halaman ke-101. Untuk anda yang memiliki bukunya, buku Durusul Ughoh jilid ke-3, langsung ke halaman 101. Kembali di layanan telepon 0218236543. Naam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Dari Fatimah, Ummu Fatimah di Makkah. Ummu Fatimah. Nah. Ahlan wa sahlan ya Ummu Fatimah. Ahlan bika ya Ustaz. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Sepertinya kurang pede juga Ustaz, tapi ana coba Ustaz. Lalu ini misal Ustaz ya. Rakam isnin. Tapi mungkin turidi antak misal. Naam. Tafadhali. Law araftu anna al-lughata al-arabiyyata muhimmun jiddan la bisa masuk ke fi'il madhi ya Ustaz ya. Iya. La adrusu. Gimana Ustaz? لو عرفت أن اللغة العربية مهم جدا أو مهمة جدا نعم مهمة جدا لدرست نعم لدرست منذ صغري لدرست كثيرا Yeah. Oh, nah. Baik. Ada misal yang sahih ini. Baik, ikra'i madha as-su'al tsani aw raqam 2. Naam. As-tsani qala al-mudarrisu li Hamidin. Naam. Law hadarta amsi. Ma syakawtuka ila al-mudiri. Naam. Baik, terjemahnya. Pak Guru berkata kepada Hamid, kalau seandainya engkau hadir kemarin, saya tidak akan mengadukanmu kepada kepala sekolah. Naam, sahih. Sahih. Taib. Huna. Huna al-jawab madza jawab law biduni lam. Kenapa? Ada ma. Karena jawabnya manfi. Manfi, naam. Nah, manfi, jadi aghlabiyah umumnya tidak memakai lam. Berbeda dengan musbat. Kalau musbat, yaitu jawabannya tidak pakai nafi, maka dia pakai lam. Nah. Sebagaimana diungkapkan di atas itu. Nah, adapun sebaliknya itu, qalil, iya, sedikit sekali digunakan. Okay. Jadi, law hadarta amsi ma syakautuka ilal mudir. Iya. Ma syakautuka ilal mudir. Tanpa pakai lam. Kalau pakai lam boleh, boleh, tapi itu hanya sedikit sekali digunakan. Ya. Oh. Taib. Yang menggunakan ma ya Ustaz. Iya. Nah. Taib, fi misal akhar. Ustaz. Hmm. Nah, ini belum buat, Ustaz. Nah, cobalah kasih contoh yang mudah tapi jawaban pakai manfi. Iya. Hmm. Manfi. Pakai manfi ya. Hmm. Gunakan kata hadar. Nah, atau ataita. Gibta, gibta. Nah, taib gibta. Nah. Hmm. Lau gibta anta amsi. Hmm. Kalau seandainya kau absen kemarin. Nah. Hah? Gunakan ma hadartu. Ya kan? Nah. Ma hadartu. Lau gibta amsi ma hadartu. Apa artinya? Kalau seandainya yang kau absen kemarin, man, maka aku tidak akan. Ini datang. Saya tidak akan tidak datang. Tidak akan. Iya. Nah, iya. Baik. Misalnya rakam salis. Nah. Salis hadza ta'amun fasid. Naam. Lau akalahu an-nasu lamaridu. Lamaridu. Lamaridu. Marida hadza fi'l madhi. نعم. مريضة مريضة مريضة. نعم. هذا طعام فاسد. نعم. لو أكله. لو أكله الناس لمرضوا. نعم. Coba terjemahnya. Ini adalah makanan yang rusak. Ini makanan makanan yang sudah rusak. Sudah rusak. Arti apa? Basi. Bisa basi. Arti makan yang sudah tidak layak lagi untuk dimakan, maka itu fasid. Nah, jika nah, seandainya manusia memakannya, maka saya dia akan sakit. Jika dimakan oleh orang, maka dia akan sakit. Mereka, bukan dia mereka, kan? Lamar itu. Maka mereka akan sakit. Maka mereka sah? Akan sakit. Iya. Jayid. Ahsan, barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ummu Fatimah yang telah terhubung di layanan lain telepon. Nah, di belakang beliau, bagi Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan menghubungi di 021-823-6543. Masih berkenaan dengan pelajaran berkenaan dengan lau di sini. Dan sebagaimana telah dicontohkan sebelumnya, silakan. Halo. Ya, sudah terhubung. Silakan. Ya, terputus. Kembali kami mengajak para pendengar maupun pemirsa untuk aktif dalam pelajaran bahasa Arab ini dengan menghubungi kami di layanan-layanan telepon 021-823-6543. Nah, penelpon berikutnya, silakan. Halo. Ya, sudah terhubung. Silakan. Dan juga untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, dapat Anda kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 081-989-6543. Nomor SMS ke nomor 081-989-6543. Baik, kita kembali di layanan layar telepon di kesempatan malam hari ini. Silakan. Ya, halo. Baik. Ya, terputus kembali. Masya Allah. Silakan untuk Anda yang ingin terhubung atau Anda yang baru saja bergabung bersama kami, langsung membuka pada halaman ke-101 di jilid ke-3 pada kitab Durusul Lughatil Arabiyyah Ligharin Natiqina Biha ini. Baik, di line telepon sudah ada yang masuk yang lainnya. Naam. Halo. Silakan. Ya, halo. Ya, Masya Allah, terputus. Ya, tadi sudah dibaca hingga nomor, baru nomor 1 saat ya. Atau nomor 3. Oh, sudah sampai ke nomor 3. Silakan untuk Anda yang ingin membaca di nomor ke-4 ataupun menyampaikan misal contoh sendiri, silakan. Di 021-823-6543. Penelpon yang lainnya, halo. Baik, silakan. Ya, kembali terputus. Naam. Atau di sini ada pesan singkat yang boleh kita bacakan mungkin Ustaz. Afifah di Kediri. Ustaz, isim mu'annas itu ada yang hakiki dan majazi. Yang saya tanyakan adalah, kata sifat itu termasuk hakiki atau majazi Ustaz? Contoh jamilatun. Ya, yang hakiki itu masalah isim, bukan kata sifat. Kata sifat itu bisa masuk untuk yang mensifati isim yang hakiki, mu'annas hakiki, bisa juga untuk yang majazi. Jadi kata sifat tidak digolongkan hakiki atau majazi. Ya, yang hakiki majazi itu hanya isim, yaitu isim mausuf, bukan wasfun, ya. Bukan wasfun, ya. Jadi yang diistilah hakiki dan majazi itu hanya isim mausuf. Isim mausuf adalah kata yang disifati, bukan kata sifat, ya. Jadi bukan kata sifat. Kata sifat itu hanya mensifati. Mensifati bagi isim yang mu'annas hakiki maupun mu'annas majazi. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk pendengar atau Afifah di Kediri yang bertanya dari pesan singkat tadi. Kembali di kitab, yaitu di halaman 101. Silakan untuk Anda yang ingin membacanya di 0218236543. Sudah ada yang terhubung? Halo? Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Rasidin Brebes. Rasidin Brebes 6. Fadil. Iya. Masyaallah. Yang mau tanya, saya ada yang ahlan. Ahlan masyaallah. Maaf Ustaz, ada yang saya nanyakan yang berhubungan dengan law itu. Iya. Begini Ustaz. Ada hadis yang law ya. Law yang alamu fihima la tuhuma walau khabban. Maksud saya yang saya tanyakan, law di sini arti majas atau arti hakiki gitu? Itu maksudnya adalah makna hadis ya? Iya, law di sini. Iya. Benar-benar atau cuma untuk apa artinya? Membuat orang jadi terinspirasi gitu. Taib, iya. Jazakallah khairan. Ya, Rasulullah SAW tidak mungkin berbicara yang tidak yang hakiki. Iya. Jelas itu hakiki, bukan hanya sekedar terinspirasi ya. Iya. Jelas hakiki, artinya kalau orang tahu betul bagaimana keutamaan salat waktu subuh ya, terkait salat subuh atau juga terkait dengan saf di awal begitu besar. Hal ini kan itu terkait dengan waktu salat subuh ya. Nah, kalau seandainya mereka tahu, niscaya mereka berusaha untuk pergi walaupun dalam keadaan sakit, walaupun keadaan merangka. Kalau seandainya mereka tahu, iya. Jelas itu bukan terinspirasi tapi hakiki, iya. Sekaligus memotivasi, Rasul memotivasi. Jadi, kalau mereka betul-betul mengetahui hakikat begitu besar pahalanya, sehingga mereka akan berusaha untuk berangkat sekalipun dalam keadaan merangka, kata Rasulullah. Iya. Nah, ya, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih pula untuk Pak Rashidi di Brebes ya atas pertanyaan yang bermanfaat. Semoga bermanfaat pula untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Ya, masih di pelajaran malam hari ini di halaman 101 untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin membaca di 0218236543 secara langsung, silakan. Ya, halo. Naam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Roja ini. Ya, benar. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Daryono. Pak Daryono. Ya, di Jalan Suci. Ya, di Cilengsi ya. Di Jalan Suci. Ya. Jalan Suci ya. Jalan Suci ya. Silakan, ya. Silakan. Montinya ini tuh apa bukunya untuk kotbahnya di Roja kan ya? Baik, berkenaan dengan buku ya. Iya. Iya. Cukup atau ada pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Ustadz berkenaan dengan bahasa Arab? Ya itu aja. Apa sikapnya ada nggak di sini? Bro. Iya. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berkenaan dengan buku, insya Allah kita akan sampaikan di akhir acara. Ya. Dan kita masih terfokus di pelajaran malam hari ini untuk Bapak yang bertanya tadi. Simak hingga akhir acara ya, insya Allah kita akan sampaikan. Baik, di layanan-layanan telepon kembali kita akan menyapa pemirsa maupun pendengar yang ingin berlatih membaca berkenaan dengan lau di halaman ke-101 pada pelajaran malam hari ini. Naam, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari Pak Abdurrahman. Naam, Pak Abdurrahman di mana, Pak? Abdurrahman di Puncak. Di Puncak. Tafadhal, Pak, silakan. Ya. Nah, coba, Pak. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal ya. Akhul Karim. Rakam arba. Rakam arba. Nah. Law ra'aitu zakal manzaru la baqaitu. A'id marra thaniya. Law ra'aita zakal manzaru la baqaita. Nah, lebih tepatnya pakai ra'aita ya. Iya. Zakal manzara. Manzara. Ya, kenapa al-manzara? Maf'ul. Ya, maf'ul itu ada kata zakan itu maf'ul, isim isyarah itu yang maf'ul. Ya. Oh. Sementara al-manzar itu adalah sebagai badal. Oh, badal. Ya, badal pada kata zaka. Ya. Jadi sebagai badal. Nah, tentu badal mengikut kepada mubdal minhu. Kalau mubdal minhunya sebagai maf'ul bih berarti dia hukumnya statusnya mansub. Nah, maka badalnya mesti mansub juga. Kalau marfu, marfu. Kalau majrur, marjurur. Nah, jadi dzaka ini isim syara, kebetulan dia mabni. Tapi hukum statusnya adalah mansub, karena dia maf'ul bih. Maka itu badalnya mesti mansub. Jadi dzakal manzara. Naam. Baik, a'id mar tsaniyah. Law ra'aita dzakal manzara. Naam. La bakaita. La bakaita. Baik, terjem. Kalau seandainya kamu melihat pemandangan itu, misalnya kamu akan ketawa. Naam. Hah? Ketawa atau menangis? Menangis, menangis. Menangis, iya. Baik, iya, biasanya masalah, iya. Jadi bakai al-buka itu menangis ya. Law ra'aita dzakal manzara labakaita. Iya. Ya. Kalau seandainya kau melihat pemandangan tersebut atau pemandangan itu, niscaya kau menangis. Taib, ahsan, fi misal akhar, coba kasih contoh. Gunakan kata yang kata seperti ini. Law ra'aita, gunakan itu. Law ra'aita, yeah. Law ra'aita tilka sayyarata. Naam. Nah, kira-kira jawabannya pasnya apa ya? Law ra'aita tilka sayyarata. La hazinta. Iya kan? Bisa saja ya, kan? Ya, la hazinta. Apa artinya? La hazin itu maksud tak, kalau ta'ajib gimana, Ustaz? Hah? La ta'ajabta. La ta'ajabta. Ya, maksudnya begitu. Oh, gitu. La hazinta juga bisa, kan? La hazinta. Ya, kenapa enggak lihat mobilnya sudah remuk, sudah? Kecelakaan, kan? Ya, ya law ra'aita tilka sayyarata la hazinta. Ya. Kalau seandainya kau lihat mobil itu, niscaya kau sedih, ya. Tayyib ahsan aw la ta'ajjabta. Tayyib rakam 5. Tuntaskan. Naam. Law araftu anna rihlata al-yawma mata'akhartu. Mata'akhartu. Iya. Apa artinya? Kalau sekarangnya aku tahu bahwa kepergian hari ini. Iya. Niscaya aku tidak akan terakhir. Terlambat. Ini saya aku tidak terlambat, iya. Kalau tahu, iya. Karena enggak tahu, maka terlambat, enggak ikut. Law araftu anna rihlatal yawma ma ta'akhartu. Nah, itulah contoh menggunakan lau, tapi ingat syarat-syaratnya sudah disebutkan di atas, yaitu harus dikaitkan dengan zaman al-madhi, maka digunakan semuanya fi'il madhi. Ya, itu syaratnya. Fi'il madhi digunakan, tidak digunakan fi'il amar, apa fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari tidak mengandung makna madhi. Ya. Nah, tinggal apa? Ya, tinggal pengembangan ya. Tinggal pengembangan, coba dikembangkan penggunaan lau ya dengan bermacam-macam contoh yang ada di sini. Yang terpenting adalah kita paham kaidah ini dulu. Paham kaidah, tinggal apa? Mengembangkan bahasa ini. Taib, jazakallah khairan, ya akhil karim. Ya, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, nanti baru kita masuk kepada latihan rakam wahid. Diperintahkan untuk masukkan lau kalimat yang sudah ada ini. Iya. Tafadhol ya akhil karim. Baik. Ya, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita beranjak dari halaman 101 menuju halaman ke 102. Masuk ke latihan pertama. Aplikasikan dari penggunaan lau ini untuk Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di layanan telepon 0218236543. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan Umm Abdillah di Solo. Naam, silakan. Ahlan wa sahlan fikum. Ahlan. Naam. Tafadhali. Kamarin. Al-awal. Yang mana itu? Di bawahnya, Ustaz. Hah? Ya, yang mana? Amarin. Ada safha 102. Safha 102. Rakam 1. Adakhil. Adakhil, ya. Adakhil. Tamarin. Al-awal. Nah. Di sini enggak tertulis tamarin ya. Iya. Al-awal. Nah. Adakhil lau ala jumal atiyati. Wawairu. Wawai. Wawayu. Wawayur. Mayayar. Wawayir. Wawayir. Nah, wawayir. Kena harakat. Syakal di tahta syiddah. Asyaklu tahta syiddah. Itu kasrah ya. Jadi harakat di bawah tasdid itu kasrah, bukan fathah. Jadi wa ghayyir. Ya. Ma yalzamu. Aidi marsaniya. Aidi. Adkhir. Nah. Rahu ala jumail adiyati. Iya. Wa ghayyir ma yalzamu. Ma yalzamu. Taib, terjemihah. Masukkan. Lau atas. Apa, ke dalam kalimat berikut ini. Iya. Dan. Terbalas dengan ma. Ma. Apa ma? Ya, ya. Ma. Ma itu kan isim mausul ya. Isim mausul. Bermana syai. Jadi ma itu isim mausul bermana syai. Jadi wa ghayyir ma yalzam. Ubahlah apa yang apa harus diubah. Iya. Apa yang harus diubah. Iya. Dan ubahlah apa yang harus diubah. Ya, kalau memang harus ada sesuatu kata yang harus diubah atau kalimat diubah dalam kalimat ini, maka diubah. Kalau tidak, tidak. Iya. Taib. Awal, Pak. Naam. Rakam wahid. Dorotani dakal walada. Dorotuhu. Lau dorotani dakal walada. Ma dorotuhu. A'idi marsaniya. Aid al-qira'ah. Lau dorobani. La, la, ikra, ikra, ya, ikra, ya, awalan. Dorobani. Dorobani. Dakal balada. Dorobu. Taib, mana fa'il doroba? Fa'ilnya huwa, huwa. Huwa. Balada. Ya, Kak. Hah? Baladu, ya. Baiklah, baladu, Kak. Coba perhatikan, daraba ini kan butuh objek, butuh maf'ul, iya kan? Butuh maf'ul dan butuh fa'il, pelaku. Nah, di sini ada maf'ulnya. Maf'ulnya jelas dalam bentuk dhamir. Apa itu? Ya mutakallim. Iya kan? Darabani. Ya itu ya mutakallim, itu dhamir bermakna saya. Dia itu sebagai maf'ul, sedangkan nun itu nun wiqayah. Nah, kalau itu sudah jadi maf'ul berarti yang ke, yang fa'ilnya, yang apa? Yang kurang adalah fa'ilnya. Nah, makanya dzakal waladu. Tapi pertanyaan saya, ainal fa'il di sini? Zaka atau al-waladu? Zaka. Nah, secara i'rab ya, i'rab. Jadi zaka itulah sebagai fa'il. Walaupun kata al-wala itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan, karena itu sudah semacam satu kesatuan, karena sebagai penjelas. Nah, sebagai keterangan. Nah, akan tetapi ketika menguraikan jabatan kata, isim isyara itulah di sini sebagai fa'il. Sedangkan al-waladu ini sebagai keterangan dalam bentuk apa? Badal. Ya, sebagai badal, pengganti. Badal itu pengganti. Pengganti daripada kata dzaka. Ya. Darabani dzakal waladu. Ya. Ya. Asalnya Pak, darabanil waladu, kan gitu. Darabanil waladu. Maka didatangkan isim isyara, kata zaka, maka zaka itu sebagai fa'ilnya. Al-walu sebagai badal. Darabanil waladu, zaka al-walu. Maka itu Pak, al-waladunya mesti marfu. Ya, mesti marfu dia. Karena dia badal pada kata zaka. Zaka di sini mauqi i'rabnya fa'il. Nah, fa'il kita tahu hukumnya marfu. Ya. Baik. A'idi marat ajibi, Lan. Anak itu memukulku. Iya. Telah memukul anak itu. Aku memukulnya. Baik. Coba masukkan lau. Lau dorobani yakal balatu ma dorob tuhu. Hah? Kenapa pakai ma? Situ tidak ada ma. Lah, iya. Kan disuruh untuk mengubah saja. La darabtu, la darabtu. Jangan la darabtu, kalau la darabtu itu la jajib. Kalau panjang bacaannya itu la nafi, jadi la darabtu. Lamnya pendek. Iya. La darabtu. La darabtu sebagai jawab daripada lau, iya. Lau darabani dzakal waladu la darabtu. Iya. Apa artinya? Kalau anak itu kalau anak itu memukul saya, iya, dulu aku ketika aku memukulnya, ini saya aku pukul dia, ini saya aku pukul. Iya, Jeff, yang mukul itu anak itu, bukan saya. Jangan salah terjemahnya, perlu kaidah. Iya, jangan terjemahkan lau darabani dzakal waladu, kalau seandainya aku memukul anak itu. Iya, itu salah. Kenapa pelaku di sini al-walad, dzakal walad itu pelakunya. Jadi ya, iya, saya itu sebagai maf'ul bih. Jadi kalau seandainya anak itu memukulku, la darabtuhu. Iya, ini saya kupukul dia. Iya. Ahsan, rakam isnin? Ahsan. Araftu ana mudarrisa sarirun Majitu. Majitu, iya. Apa artinya? Aku mengerti bahasanya guru, pak guru pergi. Araftu anna al-mudarrisa musafirun. Aku tahu. Aku tahu bahasanya pak guru kepergian. Nah, iya. Majitu, aku tidak datang. Iya, coba masukkan lau. Lau araftu anna al-mudarrisa musafirun majitu. Majitu, iya. Terjemiha. Kalau aku tahu bahasanya bapak guru bepergian, aku tidak datang. Ya, iya, betul. Ahsan, barakallahu fik. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Ummu Abdullah dari Solo, Jawa Tengah, yang telah menjawab latihan pertama ini di nomor 1 dan kedua. Berikutnya di belakang beliau Anda yang ingin terhubung bersama kami di layanan lain telepon 021 823 6543. Naam, silakan. Ya, halo. Halo, dari Abdul Rahim. Naam. Abdul Rahim, Bapak Abdul Rahim di mana? Di Cisarua, Pak. Cisarua. Naam. Mau coba, mau coba. Boleh, ya, silakan. Enggak punya kitabnya nih. Oh, nah. Baik. Itu saya telepon. Naam. Adkhil lau ala jumalil atiyati. Alal ya, ada alif lamnya. Alal jumalil atiyati. Adkhil lau ala alal jumalil atiyati wa ghayyir ma yalzam. Iya. Terjemah. Masukkanlah lau iya ke kalimat berikut. Dan rubahlah apa yang harus dirubah. Iya. Rokem Wahid. Dorobani zakal waladu. Dorobtuhu. Lau dorobani zakal waladu la dorobtuhu. Naam, sahih. La dorobtuhu. Terjem? Kalau anak itu memukulku, saya akan saya pukul. Iya. Baik, rakam isnin. Rakam isnin. Lau arabtu anna mudarrisa musafir majitu. Terjem, Ustaz. Iya, naam. Terjem anta. La takul terjem. Kalau seandainya aku tahu bahwa guru itu tidak... guru itu musafir, bepergian, misalnya aku tidak akan datang. Iya. Salis. Nah. Lau ta'akhir tu daki kota ini, patat ni atau irotu. Coba masukkan lau, ulang kembali masukkan lau. Lau ta'akhir tu daki kota ini, patat ni to irotu. Iya, itu fatat ni, apakah fi'il itu jumlah manfiyah atau musbata? Kalau musbata itu musbat, yaitu tidak ada nafi ya. Kalau manfiyah itu ada nafi, ada ma. Iya. Nah, di sini kan tidak ada ma. Kalau tidak ada ma bagaimana? Masukkan lam. Oh. Iya kan, itu kaidahnya. Oh gitu. Iya. Berarti bacanya la fatat ni ta'iratu. Naam, la fatat ni ta'iratu. Lau ta'akhartu daqiqataini la fatat ni ta'iratu. Iya. Coba terjem. Sekiranya aku terlambat iya. 2 menit saja. Naam. Niscaya aku akan tertinggal dengan pesawat. Iya, betul. Nah, kalau letternya mah, ini saya, aku ditinggal oleh pesawat gitu. Oh, gitu. Iya. Kalau letterlik lagi, fatah ini kan luput. Ini saya, fatah itu maksudnya bagi luput itu bahasa kita ya. Ya, terlewat kan. Luput itu kan lewat. Ya. Jadi bahasa terjemah bebasnya adalah, ini saya, apa tadi? Ya. Ini saya tertinggal bisa nggak, Ustaz? Bisa saja. Ini saya aku tertinggal pesawat kan itu. Itu kan terjemahan bebasnya. Yang jelas maknanya kan tidak apa? Maksudnya kan tidak menyimpang. Iya. Jadi kalau translate-nya silakan menerjemahkan sepanjang tidak berubah maksud. Iya. Terkadang memang harus demikian karena bahasa kita berbeda ya. Ya, terkadang ada yang berbeda. Ya, tidak sama terkadang kaidah dengan bahasa Arab. Ya, ketika menerjemahkannya. Ya. Ya, kalau terjemahkan letterlik, terkadang kan bahasa kan tidak bagus. Ya. Ya. Tapi, bisa kasih contoh lagi? Ya. Contoh wow. Sendiri. Nah, penggunakan wow. Ta'akhar tuh nih. Gunakan kata ta'akhartu. Iya. Lawa ta'akhartu dari kota ma wajadtu mudarrisan fil fasli. Lau ta'akhartu. Mada? Lau ta'akhartu. Lau ta'akhartu daqiqatan. Daqiqatan. Ma wajadtu mudarrisu fil fasli. Ma wajadtu al-mudarrisu atau al-mudarrisa? Ma wajadtu al-mudarrisu suan fa'il, Ustaz. Oh, mudarrisa. Mudarrisa. Karena ya, fa'ilnya sudah ada dhamir tu kan? Oh, ya. Nah, ma wajadtul mudarrisa fil fasli. Coba terjemahkan. Makanya itu juga ketika kita bikin kalimat juga maksud atau maknanya juga harus pas ya. Kalau nah, coba saya, terjemahkan. Hmm. Kalau saya terlambat 2 menit, ya, saya tidak 2 menit atau 1 menit? 2 menit atau 1 menit? Dua menit kan daqiqatan. Daqiqataini. Oh, daqiqataini. Iya, kalau daqiqatan itu 1 menit ya. Oh iya. Iya, daqiqataini. Oh iya. Kalau seandainya aku terlambat 2 menit. 2 menit. Misalnya aku tidak mendapatkan mudaris di kelas. Nah, misalnya aku tidak mendapatkan guru di kelas. Ahsan. Baik, barakallahu fik. Nah. Fik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masyaallah. Nah, terima kasih. Sudah bisa menggunakan kata lau untuk digunakan. Nah. Ya, kita lanjutkan saja. Iya. Baik, berikutnya di latihan pertama masih, dan berikutnya adalah nomor keempat. Untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami menjawab latihan yang ada, silakan di 0218236543. Nam, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Iskandar di Lampung. Pak Iskandar Lampung. Nam, silakan. Ahlan wa sahlan. Tafadhal ya akhi al-karim. Rakam 4. Nomor 4. Sami'ta tilawatan hadzal qari'u bakaita. Coba perhatikan ya, sebut. Coba perhatikan betul-betul. Iya, susunan bahasanya dengan mengacu kepada grammar, iya. Ulang kembali. Sami'ta tilawata hadzal qari'u bakaita. Bakaita. Soal kata al-qari'u kenapa marfu? Qari'ah. Kalau al-qari'ah kenapa mansub? Itu yang tadi mau saya tanyakan tadi. Oh, yang ditanyakan. Iya, coba antum tengok sebentar ya. Tengok sebentar, setelah kata tilawah, kita kira-kira tilawata hadza ini bentuk apa ini? Oh, na'at man'ut. Na'at man'ut, mana man'utnya, mana na'atnya? Na'at tilawata. Na'at tilawah. Na'at itu apa sih? Kata sifat kah? Sifat, sifat. Iya, sifat. Tentu sifat pertama dia harus maknanya ya, menunjukkan kata sifat. Kalau tilawah itu apakah menunjukkan mana sifat? Itu yang pertama. Yang kedua, na'at itu kan setelah man'ut. Jadi oh, man'ut dulu ya, baru na'at. Ya, iya, namanya mensifati tentu isimnya disebutkan terlebih dahulu. Iya, iya. Iya. Jadi ini bukan na'at man'ut ya. Itu apa? Idhafa. Itu. Atau idhafa? Iya, iya. Apa itu? Penyandaran. Iya, itu penggabungan bahasa singkatnya mudahnya penggabungan dua kosakata menjadi satu pengertian yang bahasa kita mirip dengan kata majmu' tapi itu tidak sama 100%. Ya, seperti di sini itu sudah idhafa tapi bukan kata majmu' dalam bahasa kita. Ya, karena idhafah itu lebih luas daripada kata majmu'. Kata majmu' seperti bahasa kita apa kata majmu'? Kamar tidur. Kan dua kata digabung menjadi satu pengertian kan? Iya. Ya, kamar tidur, rumah makan, rumah sakit. Nah, itu kata majmu'. Nah, bahasa Arabnya apa? Ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Kamar tidur kan? Miftahu sayyarati. Kunci mobil. Itu kata majmu', iya. Tapi ada lagi idhafah, tapi bukan kata majbu. Kitabu Zaidin, kitab si Zaid. Kitabi, kitabku. Kitabku itu bukan kata majmu' kan? Iya, diterangkan dan menerangkan itu. Bukan kata majmu'. Ya, masih ingat enggak pelajaran bahasa Indonesia SD ya? Iya. tapi itu sudah idhafah itu. Idhafah dalam bahasa Arab sudah golongkan idhafah. Ya, jadi idhafah dalam bahasa Arab lebih luas. Termasuk tilawah ini. Kan tilawah itu kan masdar. Idhafah kepada kata hadza. Nah, apa artinya? Nah, jadi ke apa? Kata, kalau dia kata idhafah, tentu syaratnya apa? Kata pertamanya tidak pakai alif lam. Coba lihat, tilawah ada alif lam enggak itu? Enggak ada. Kemudian bertanwin tidak? Enggak bertanwin, kan tilawah atau bukan tilawatan. Nah, karena dia digabung kepada kata hadza. Iya. Nah, kemudian hadza ini sebagai apa? Mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih apa hukumnya? Majrur, maka hadza ini statusnya sebagai majrur, cuma dia tidak bisa dijarkan, dikasrakan. Kenapa? Mabni. Karena dia mabni. Tapi hukumnya tetap, hukumnya majrur dia. Maka itu apa? Badalnya harus ikut, tadi sudah saya jelaskan, badal ngikut pada mubdal minhu. Kalau marfu, masuk majrurnya. Ini contohnya majrur ini. Ya, maka bagaimana dibaca al-qari'nya? Qari'i. Al-qari'i, iya, badal pada kata hadza. Baik, nah, sudah nampak kan? Nampak. Iya. Baik, coba baca kembali. Sami'ta tilawata hadzal qari'i bakaita. Bakaita. Baik, masukkan adkhil law. Law sami'ta tilawata hadzal qari'i labakaita. Labakaita. Iya. Terjem? Kalau sekiranya engkau mendengar bacaan qari ini, iya, tentu engkau akan menangis. Iya, tentu akan menangis. Qari ini, enggak perlu diterjemahkan qari lagi ini ya. Karena sudah menjadi bahasa kita ini, familiar sudah. Iya. Taib, ahsan. Rakam khamsa? Mau tambah lagi? Mau, Tad. Taib, silakan. Qara'tu hadhil qissata dohiktu kasiran. Taib. Tapi lebih enaknya, lebih pasnya pakai qara'ta. Iya. Qara'ta hadihil kisata la dohikta kasiran. Nah, coba itu. Perhatikan al-kisata ini badal daripada kata hadihi. Nah, kenapa al-kisata? Enggak al-kisatu atau al-kisati? Maf'ul binya hadihi. Iya, dia badal pengganti pada kata isyarat. Kena hadhihi sebagai maf'ul bihu, status hukumnya mansub, maka badalnya harus mengikuti hukum mubdal minhu, mansub. Makanya al-qissata. Taib, lau qara'ta, a'id marthaniya. Lau qara'ta hadihil qissata, naam. Ladohikta kathiran. Naam, ladohikta, berarti tambah lam ya. Itulah katakan, wa ghayyir ma yalzam tadi. La dhahikta kathiran. Naam. Taib. Coba terjemahkan. Kalau engkau membaca kisah ini, engkau akan banyak tertawa. Banyak tertawa, iya. Naam, jayid. Ahsan. Barakallahu fik. Naam. Afikum barakallahu. Wa iyyak. Baik. Ya, terima kasih Bapak telah bergabung dan membaca hingga nomor 5. Tersisa 2 nomor di latihan pertama ini untuk Anda, penelpon maupun pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin menelpon atau menghubungi kami untuk ikut serta dalam latihan, silakan 0218236543. Baik, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Puna Sarono di Cikarang. Pak Sarono ya, nah, di Cikarang. Nah, ahlan wa sahlan. Ahlan. Taib, tafadhal ya akhil karim. Naam. Al-an rakam 6. Rakam 6. Naam. Araftu annahu yaktibu. Araftu annahu yaktibu. ma sa'atuhu. Iya. Jayid. Lau arabtu annahu yaktibu. Ma sa'atuhu. Ma sa'atuhu. Jadi situ tidak perlu ada penambahan. Iya. Lau araftu annahu yakdzibu ma sa'atuhu. Terjem? Seandainya aku mengetahui bahwasanya engkau akan berdusta. Apa? Siapa? Seandainya aku mengetahui bahwasanya dia akan berdusta. Iya, kalau seandainya aku mengetahui bahwa dia berdusta, saya tidak berbohong, menolongnya. Ini saya, aku tidak menolongnya. Jayid. Ahsan, coba kasih contoh lain. Iya. Silakan contoh jawabnya, apakah jawabnya manfi atau musbat, silakan aja. Iya. Lau darastul lughatal arabiyata. Naam. Jayid. Wa ana saghirun. Lakuntu mudarrisan. Lakuntu mudarrisan. Jadi lakuntu mahiran. Taib. Nah, ahsan, ahsan. Masya Allah, bagus Ustaz. Itu. Iya. Tapi misal akhar. Kalau tadi apa? Jawabnya musbat. Sekarang coba jawabannya manfi. Iya. Manfi. Manfi yang ada pakai ma. Bisa kira-kira? Kalau seandainya aku tahu bahwa kamu datang, niscaya aku tidak akan pergi. Iya. Lau Arab tu. Kayak Pak Ustaz. Iya. Kalau seandainya aku tahu bahwa kamu datang. Iya. Ini saya aku tidak pergi. Lau Arab tu anak-anaka. Ya. Jadi lau Arab tu anaka ta'ti. Ya kan? Lau Arab tu anaka taji'u. Atau lau Arab tu anaka ta'ti ila baiti. Ma? Ma dahabtu. Ma dahabtu. Jayid. Ya. Itulah dia contohnya. Lau araftu annaka ta'ti. Ma dahabtu. Ma dahabtu. Naam. Jayid. Ahsan. Barakallahu fik. Fika barakallahu fik. Fika. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak Surona tadi ya, dari Cikarang, barakallahu fiik. Dan masih tersisa nomor 7, silakan Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya untuk terhubung di layanan-layanan telepon kami 0218236543. Silakan. Ya, halo. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa haluka? Alhamdulillah. Narju an takuna fi khairin wal afiyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin wa antum. Barakallahu fik. Min Papua ya Ustaz. Ibn Marwan. Min Papua, ahlan wa sahlan, masya Allah. Kaifa hal Papua? Alhamdulillah Papua bil khair. Narju an takuna fi khair daiman wa kullun. Naam. ونحن في إندونيسيا كلن بالخير إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله وتكون. نحن ندعو الإندونيسي في الخير إن شاء الله. إن شاء الله أن تكون في الأمن إن شاء الله. وأنتم المعلمون في روجا. كنتم بالخير أنتم بالخير. الحمد لله نحن في خير وجزاك الله خيرا. آمين. رب العالمين. طيب نحن بالخير كلن. طيب ما شاء الله. أستاذ. نعم. Tolong dengar. Iya. Anda mau baca fi'lul mutaaddi dengan fi'lul lazim. Iya. Saya keliru antara duanya. Iya. Contoh, zahaba al-waladu. Ulang kembali. Zahaba. Zahaba al-waladu. Ilal madrasati. Ilal madrasati. Iya. Ini mutaaddi atau lazim? Lazim. Lazim. Iya. Syukran. Afwan. Satu lagi. Iya. Qara'a. Hmm. At-tilmizu. Hmm. Al-kitabata. Naam, al-kitabata. Al-kitabata tulisan, kalau al-kitabah tulis buku atau kitab. Buku. Hmm. Hadza mutaaddi atau al-lazim? Lazim, mutaaddi. Mutaaddi. Iya. Alhamdulillah. Nah. Ini apa? Anta sahih. Naam. Tapi mungkin sebagai tambahan supaya antum bisa ingatnya, yaitu fi'il mutaaddi adalah fi'il yang menasabkan maf'ul bih secara langsung tanpa ada perantara huruf. Itu dikatakan fi'il mutaaddin. Masalan harfu jarrin. Naam. Wa ayuh. Naam. Rubbama ma'nahu yufidu ma'na ta'addi, lakin la yu'tabar annahu muta'addi. Misal bahasa'an. Arti bahasa'an, mencari. Bukankah bahasa mencari bahasa, itu bahasa naam. Kita ada objeknya kan? Iya, tapi karena dia make'an, digolongkan lazim. Nah, digolongkan fi'il lazim, walaysa muta'addi. Nah, kalaupun dikata muta'addi, namanya muta'addi biharfi jar. Muta'addi biharfi jar. Muta'addi dengan pakai huruf jar. Masalah fil kalimah, Ustaz? Nah, masalan, abhathu an kitabi. Abhathu an kitabi. Saya sedang mencari kitabku. Nah, bahasa Indonesia mencari itu kan butuh objek, kan? Kalau bahasa kita, mencari itu kan tentu ada objek. Ada objek kan? Ya, ada? Iya. Nah, ini dalam bahasa Arab, karena fi'il itu memakai an, kata bantuan, nah, dia tidak digolongkan muta'addi, digolongkan fi'il lazim. Jadi fi'il muta'addi ada fi'il yang menasabkan maf'ul bih mubasyaratan secara langsung tanpa ada perantara huruf. Iya. Kalaupun Jadi dia berbeda tadi dengan Ustaz. Berbeda dengan zahabal waladu ila. Ataupun zahabat tilmizu ilal madrasah. Itu beda dengan bahas itu An kitabi. Sama-sama muta'addi. Sama-sama lazim. Sama-sama lah lazim. Kerana sama-sama memakai huruf jar. Zahaba ila, bahasa'an, fakkarafi, sa'ala'an. Nah, karena dimakai huruf jar dan dia tidak menasabkan maf'ul bisara langsung, maka digolongkan fi'il lazim. Tetap lazim. Ya, tetap lazim. Ayo. Kalaupun diistilahkan muta'addi, ada sebuah ulama mengatakan muta'addi, tapi apa? Muta'addi biharfi jar. Nah, karena fi'il itu mengandung memiliki makna objek, cuma objeknya berangkai dengan kata huruf jar. Maka istilahnya dipakai muta'addi bi harfi jar. Iya. Iya. Tapi iya. Iya. Syukran. Afwan. Sudah paham. Iya. Baik, jazakallah khairan. Masyaallah. Baik. Aku kena FIFA buat ya. Ya, mudah-mudahan. Wa iyyak. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mudah-mudahan Papua dalam keadaan apa? Aman ya. Amin. Iya, mudah-mudahan dakwah berjalan dengan secara baik insyaallah. Iya. Rahmatan lil alamin. Iya, demikian Bapak Ibnu Marwan dari Papua. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat pula untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Kita akan menghabiskan latihan pertama ini di nomor 7. Masih ada kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya di malam hari ini. Barangkali Anda yang ingin bergabung 0218236543. Baik, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma di Sambas. Ahlan wa sahlan ya Abu Salma. Ahlan bikum ya Ustaz. طيب تفضل يا أخي الكريم اقرأ رقم الأخير رقم 7 معك الكتاب؟ نعم. طيب اقرأ السابع. نعم. زادت درجاتي نصفي درجاتي. Oh, itu enggak mungkin nisfi di kasrah tanpa ada sebab itu. Nah. Apa bacaan itu? Zadat darajati nisfu darajati. Nisfu. Di sini tertulis nisfi. Nah. Nah. Nisfi kasrah enggak mungkin kasrah tanpa ada sebab. Nah. Apa itu? Di situ bukan ada sebab. Huruf yang kurang. Itu ada huruf yang kurang ya. Makanya kalau sudah makhtutat seperti makhtutat itu manuskrip ya. Iya, sama-sama peninggal ulama itu kadang-kadang ada huruf yang kurang, ada titik yang kurang dan sebagainya. Makanya penelitian itu termasuk hal yang berat ya. Tapi bagi orang yang menguasai itu mudah bagi dia. Tapi apa yang kurang di sini? Ya, ada huruf yang kurang di situ. Apa? Harfu ba yang kurang. Iya. Bi. Jadi iya huruf ba ya, bi. Bi nisfi. Iya. Zadat darajati bi nisfi darajatin. Jadi tolong ditambah ba itu. Iya, oh, jadi banya terhapus itu. Bi nisfi. Lihat yang selanjutnya, najahtu. Najahtu. Nah. Takdiri mumtazin. Nah, ada ba seperti itulah ditulis. Najahtu bi taqdiri mumtazin. Nah. Taib, coba masukkan lau. Lau zadat darajati bi nisfi darajatin. Bi nisfi darajatin. Ra-nya pendek ya, jim-nya pendek, darajatin, darajah. Iya. Nah. Bi nisfi darajatin. Iya. La najahtu bitaqdiri mumtazin. Mumtazin, iya. Lau zadat darajati binisbi darajatin, la najahtu bitaqdiri mumtazin. Taib, terjem? Seandainya, afwan, apa makna darajat? Darajat, nilai. Oh, seandainya saya menambah nilai saya. Bukan, yang menambah siapa ini? Kalau seandainya nilai saya tinggi maksudnya. Nah, zadat darajat. Mana fa'il zadat? Darajat itu fa'ilnya. Zada itu kan fi'il, butuh fa'il. Fa'ilnya apa? Darajat. Ya. Jadi kalau seandainya nilaiku bertambah. Bertambah setengah. Setengah. Apa? Setengah tingkat Ustaz. Setengah nilai. Setengah nilai. Iya kan, ada satu separuhnya. Nah, nisfi setengah atau separuh nilai. Jadi nilainya hanya kurang setengah. Ya. Kan itu. Ya. Kalau seandainya tambah sedikit setengah saja, bagaimana? La najahtu maka saya akan lulus. Saya lulus dengan ditetapkan dengan dengan ditakdirkan yang takdir apa? Bitakdiri dengan ditetapkan dengan mumtaz. Dengan bagus. Dengan nilai mumtaz. Iya. La najahtu bitakdiri mumtazin. Ini saya aku lulus dengan nilai mumtaz. Iya. Apa itu mumtaz? Istimewa, Ustaz. Hah? Baik, Ustaz. Istimewa. Iya, istimewa. Excellent, ya. Excellent, bahasa Inggrisnya, ya. Excellent. Istimewa. Jadi, istimewa mumtaz ini kan 90 ke atas. Itu biasanya. Biasanya, apa, untuk jamiah Islam, jamiah yang Timur Tengah, termasuk di Mahat Ulum, LIPI itu. Nah, nilai mumtaz itu 90 ke atas. Ya. Kalau seandainya nilai, kalau nilainya cuma berapa? 89,5. 89,5 berarti kurang apa? Kurang setengah kan? Itu maksudnya. Nah, tambah setengah saja. Ini saya aku dapat apa? Mumtaz. Jadi 90 ke Kalau 90 mumtaz, excellent, ya mumtaz. Ya. Lau zadat darajati binisbi darajah. Kalau seandainya nilaiku tambah setengah nilai, separuh nilai, setengah artinya setengah daripada satu ya. Ya. Setengah nilai, niscaya aku lulus dengan predikat mumtaz. Takdir predikat mumtaz, excellent. Iya. Baik. Nah, itu sudah terjawab juga Ustaz ya. Alhamdulillah. Dan pertanyaan tersebut juga akan menjadi penutup kajian kita di malam hari ini, dan tentunya di akhir dari program bimbingan ini kami akan bacakan pula dari beberapa pesan singkat yang telah masuk Ustaz. Iya. Nah, yang pertama tadi sempat masuk pula Bapak nama atau pesan singkat yang lainnya. Ya, dari Abu Salma di Sambas yang tadi sempat masuk pula, beliau juga menuliskan contoh di sini saat kita bacakan. Lau ra'aituka la jalastu ma'aka. Nah, lau ra'aituka la jalastu ma'aka, sahih. Nah, yang lainnya beliau juga menyampaikan lau safarta la safartu ma'aka. Jayid. Nah. Lau safarta la safartu. Lau safarta la safartu ma'aka. Ahsan. Nah. Baik, itu dari Abu Salma di Sambas yang tadi sempat masuk pula di line-line telepon. Berikutnya ada pesan singkat yang lainnya, Ustaz. Saya Khairuddin di Samarinda. Iya. Mau bertanya, apa perbedaan lau syartiyah dan lau ghoyah? Nah. Wallahu'alam ya, saya tidak tahu kalau lau itu ghoyah. Ya, yang ada itu saya tahu itu, coba nanti buka, ada lau syartiyah, nanti ada lau bi makna apa? Bermakna an. Nah, biasanya bersambung dengan kata waddu. Seperti Al-Quran, waddu lau tudhinu fayudhinun. Lau waddu lau bi makna an. Itu bukan syartiyah. Bukan syartiyah. Saya tidak apa menjumpai la ada lau mana ghayah. Wallahu alam. Ya, cobalah buka apa kitab Mughnil Labib ya. Nah, situ setiap huruf-huruf yang apa seperti syartiyah dan sebagainya itu disebutkan di situ. Iya. Di situ disebutkan. Yang sempat saya apa saya buka itu adalah ada lau itu bermakna huruf masdari bimana an seperti tadi waddu wadattu lau tusafir, cuma dia tidak menasabkan bimana an wadattu lau tadhhabu bimana aradtu an tadhhaba. Nah, itu lau itu bukan syartiyah, disebut sebagai harfun masdari. Nah, ada juga bermakna litaqlil, contoh tasaddaqu walau dalam hadis ittaqillaha lala Allah musta'an walau bisyikkit tamar, walau bisyikkit tamar itu litaqlil. Nah, ittaqun nara walau bisyikkit tamar, ittaqun nara walau, lau itu bukan syartiyah, itu litaqlil, menikan sedikit. Makanya apa artinya? Takutlah kepada api neraka, walau dengan apa? Dengan separuh kurma, te, berinfak, mengasihkan orang separuh kurma, memberikan sedikit. Itu litaqlil, bukan syartiyah. Nah, saya tidak menjumpai ada lau mana lil ghayah. Ya, ghayah itu seperti hatta, ila. Ya. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih saya atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan pesan singkat pula, dan di sini beliau menyampaikan bahwa jawab dari lau apakah bisa dengan isim atau hanya fi'il madhi saja Ustaz? Iya, harus fi'il madhi karena dia berkaitan dengan waktu, zaman, sedangkan isim tidak murtabit bi zaman. Ya, makanya bacalah kembali itu syaratnya. Ya, taqidu madza asyatu bizaman al-madhi. Terkait dengan masalah lampau. Ya. Dan beliau melampirkan satu ayat dari surat Al-Baqarah 103. Iya. Mungkin sebagai contoh ya. Walau annahum amanu wattaqu lamatsubatum min indillahi khair. Lau kanu ya'lamun. Ya, di situ kan lau kanu kan itu fi'il. Nah. Iya. Dilihat kanunya bukan ya'lamunnya maksudnya. Iya. Nah. Insyaallah cukup jelas. Baik, masih di pertanyaan pesan singkat, mungkin dua lagi kita akan bacakan. Dan sudah keluar dari tema mungkin. Ya. Ustaz, benarkah khairan pada ucapan jazakallahu khairan itu kedudukannya sebagai tamyiz, dan sebagaimana kalau kita mengucapkan doa tersebut hanya dengan jazakallahu khair tanpa tanwin, apakah akan merubah makna? Nah, jazakallahu khairan. Nah, khairan itu apa? Arti apa? Semoga Allah memberikan kebalasan kepadamu. Ya, balasan yang baik. Yaitu apa? Dia itu maf'ul mutlak sebetulnya, bukan tamyiz. Maf'ul mutlak. Asal apa? Jazakallahu khairan. Jazakallahu jazaan khaira. Nah. Jazakallahu jazaan khaira. Ya. Jadi bukan apa? Bukan tamyiz, tapi maf'ul mutlak. Naib an masdari al-mahdhuf. Ya. Atau dia maf'ul bih. Jazallahu. Maf'ul thani. Jazallahu al-khaira, khairan, cuma Allah memberikan balasan kepada kamu, itu balasan apa? Baik, tapi saya lebih tepatnya, lebih kuat adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Jazallahu khairan, ay jazallahu, jazallahu jazaan khaira, balasan yang baik. Ya. Jazakallah, ya kan? Jazakallahu khaira, cuma Allah memberikan balasanmu. Balasan apa? Jazaan khairah, balasan yang baik. Iya. Wallahu a'lam. Iya. Ya, satu lagi. Iya. Mungkin berkaitan dengan nasihat satunya. Iya. Dari Abu Arfan di Batu Sangkar, Sumbar. Bagi yang tidak sempat berguru bahasa Arab secara langsung, Ustaz. Iya. Apakah mungkin akan mahir dengan otodidak? Lewat buku dan mendengarkan MP3 atau video demikian. Pernah sampaikan bahwa bahasa itu iktisabul lughah bil istima'. Ya. Memperoleh bahasa itu dengan istima'. Istima' itu sangat penting. Huwal asal. Itu asalnya. Ya. Ya, siapa gurunya? Pertama yang ada di sekitar dia. Lihat bayi. Bayi itu kok bisa berbicara ketika dia berumur berapa? Kira-kira umur berapa kalau bayi sudah bicara? Kalau 1 tahun sudah lancar ya. Ya kita tahunlah sekitar 7 bulan. Ya. Kan sudah bisa berbicara kan. Siapakah gurunya? Apakah dia belajar grammar? Iya kan. Apakah dia nulis? Hanya istima, mendengar. Iya. Mendengar. Nah itu untuk memperoleh bahasa. Iya. Nah, sama seperti ketika kita ingin berenang. Ya, kita ini kan orang ajam. Orang ajam arti bukan orang Arab. Ya. Sekalipun kita Muslim, ya, orang ajam arti bahasa ibu kita bukan bahasa Arab. Ya. Ketika kita ingin untuk mempelajari bahasa Arab, ya, sama seperti orang berenang. Apakah ketika berenang dia harus bawa buku tentang berenang? Kan tidak kan? Apa yang dilakukan? Pergi ke tempat berenang itu. Kemudian apa? Terjun ke air. Kalau ingin mau bisa berenang. Kan tidak hanya berada di pinggir kolam renang kan? Kalau hanya berpinggir kolam renang, merenung gak bakalan bisa. Terjun langsung. Artinya kalau ingin bisa berbahasa Arab, ya itu langsung berbicara. Tentu bicara dengan bahasa-bahasa yang simple pertama. 1 kata, 2 kata. Ya kan? Nah, dengan melalui apa? Bisa dengan melalui apakah dengan apa? Syarit, kaset, ya, dan sebagainya. Nah, untuk berguru secara langsung tentu itu lebih baik. Nah, itu lebih utama. Kenapa? Ketika kita salah ada yang mengingatkan ketika salah ini. Tapi kalau kita tidak berguru secara langsung ketika salah, kan kita tidak tahu tentang itu, mana salah, mana apakah benar atau tidak. Nah, itu memang penting kita berguru secara langsung. Tapi ketika kita tidak ada guru, sementara ada fasilitas yang lain, apakah kita lalu tidak menggunakan? Ya sudahlah, karena guru enggak ada, ya sudah. Ya, seharusnya apa? Tidak demikian. Ma la yudraku kullu fala yudraku kullu. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Itu kata ahli usul wallah. Sesuatu yang tidak bisa didapati secara keseluruhan, jangan tinggal keseluruhannya. Ya, antum tinggal di jauh daerah pelosok seperti Papua tadi, kan enggak ada guru yang bisa mengajarkan bahasa Arab. Nah, sementara antum ada bisa mengakses untuk bahasa Arab seperti di Raja ini, bisa diakses. Ya. Ya sudah, gunakan itu. Nah, apalagi bisa secara langsung, kan interaktif secara langsung. Ya. Secara langsung itu boleh dikatakan sebagai ganti secara bertatap muka. Nah, tidak kalah pentingnya apa seperti kita bertatap muka, kan? Nah, karena kita bisa berdialog secara langsung. Ya. Nah, tapi kalau bisa mendatangi itu lebih afdal. Ya, tapi ketika tidak bisa mendatangi, ya gunakan media yang ada yang bisa dilakukan. Dari mulai mendengarkan apa yang melalui kaset, melalui siaran langsung dan sebagainya berbahasa Arab. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih atas nasihat yang telah disampaikan. Dan di penghujung acara kita, Ustaz, silakan memberikan ikhtitam atau istifadah. Nah, itulah yang latihan yang kita ungkapkan, dan ini lagi-lagi saya katakan perlu dan sangat perlu kita berulang-ulang untuk mengulang pelajaran ini. Ya, supaya ingat dan bisa mempraktikkan. Ya. Taib, demikian saja. Coba ini belum selesai ini masalah law, cukup panjang. Nah, karena ini memang termasuk hal yang penting. Ya. Taib, wallahu alam, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ishtirakikum fi hadzal dars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.